menanti. Tetap ramai awan berangkat mimpi dengan aku, selalu bermimpi dengan adikku. Telah kau lihat bintang bersinar putih penuh lapang. Terbuka, coba sebari di kakiku, selalu terangi dalam aku. Rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas, tinggalkan semua, hanya kita dan musim terus berganti. Tetap memanis awan berakhir mimpi dengan ayahku, selalu bermimpi dengan adikku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan? Tak ada usah terbuka, coba temani dekati aku.